Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini insyaallah kita akan memulai kegiatan atau sesi kegiatan daurah pada hari ini, dan insyaallah pada pagi ini kita mulai dengan tanya jawab berbagai pertanyaan seputar agama Islam, tidak berkaitan dengan tema daurah kita hari ini, tetapi sifatnya umum. Pertanyaannya bisa antum tulis dalam kertas, nanti dibacakan, atau boleh membacakan sendiri langsung. Nah, untuk menyingkat waktu, insya Allah kita persilakan pada Al-Ustaz Muhammad Abdudin untuk langsung ke tempat yang tepatnya. Tafadhol Ustaz. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Hadirin azakumullah insyaallah taala, pada kesempatan subuh hari ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan, sejumlah pertanyaan dari ikhwah yang saya tahu dijawab, yang enggak tahu lewat. Jawabannya wallahu taala alam bisawab, dikarenakan keterbatasan ilmu yang ada pada kita. Baik, ada yang bertanya di sini, bagaimana kaidah-kaidah untuk mengetahui makanan atau hewan yang halal dan yang haram dimakan? Terkait dengan masalah makanan dan minuman, hukum asalnya adalah halal sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Jadi kaidahnya al-aslu fil ma'kulat wal mashrubat wal malbusat al-hil hatta ya'tiya dalilun ala hurmatiha. Hukum asal yang dimakan, yang diminum, yang disandang adalah halal, mubah, sampai datang dalil yang menunjukkan keharamannya. Baik, itu kaidah asalnya. Adapun perinciannya barakallahu fikum, makanan-makanan yang haram, yang pertama ialah yang ada nas dalil Alkitab Sunnah yang menyatakan keharamannya. Jelas haram dimakan. Seperti al-maitah hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir ila akhir ayat. Diharamkan atas kalian bangkai, darah babi dan semisalnya. Itu dan nas langsung yang mengatakan keharamannya. Yang kedua ialah dia termasuk al-khaba'ith. Termasuk khaba'ith, perkara-perkara yang menjijikkan. Babituhu atau babituha, babit, kaidah untuk mengetahui ini perkara yang khabith, perkara yang jelek, yang menjijikkan, ketika dia memadaratkan agama atau memadaratkan akal atau memadaratkan badan. Kullu ma yadurru fid dini wal aqli wal badan fa huwa khabith. Segala sesuatu yang membahayakan agama atau akal atau badan, maka dikatakan khabith. Barakallahu fikum. Ini dengan ayat Allah Azza wa Jalla nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yuhillu lahum thayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghalalkan bagi umatnya perkara-perkara yang thayyib dan mengharamkan atas mereka perkara-perkara yang khabith. Perkara-perkara yang khabith. Babitnya seperti yang saya sebutkan di atas, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi bukan kembali kepada suatu kaum tanpa kaum yang lain, sebagian pihak tanpa pihak yang lain. Tapi babitnya kembali pada poin tersebut di atas. Wa ala dzalik, dibangun di atas babit di atas, kita menyebutkan poin yang ketiga, termasuk perkara yang haram dimakan ialah segala sesuatu yang memadaratkan. Segala sesuatu yang memadaratkan, entah yang mengandung racun atau yang kalau dimakan membuat orang itu mati atau membuat dia sakit dan segala macamnya, yang memadaratkan dirinya maka dikatakan haram. Rasul mengatakan dalam sabdanya, la darara wa la dirar. Ya, tidak ada kemadaratan dalam Islam dan tidak boleh memadaratkan orang lain dalam Islam. Difahami insyaallah ya. Ini tiga poin yang antum perhatikan baik-baik barakallahu fikum, yang dengan itu antum bisa menilai ini perkara yang haram atau perkara yang halal. Ketika tidak ada dalil, ketika tidak masuk dalam poin-poin di atas, kembali pada hukum asal. Apa ya, Pak? Halal dan mubah. Adapun terkait dengan masalah hewan, ini lain pembahasan. Terkait dengan masalah hewan, yang diharamkan ialah yang pertama as-sabu', yang buas. Hewan yang buas, yang bertaring atau yang berkuku tajam. Hewan bertaring yang buas atau yang berkuku tajam, yang buas. Sayyib dzu anyabin. Sayyib yang memiliki taring dan yang memiliki dhufur, yang memiliki kuku tajam dari hewan-hewan yang buas. Sehingga ketentuannya barakallahu fikum dua poin. Hewan-hewan yang memiliki taring yang tajam dan dia buas, yakni yaftaris biha. Dia memangsa orang lain, bisa membawa buas kepada hewan-hewan yang lain dengan taring tersebut. Kayak macan, singa dan semisalnya. Baik, kayak buaya itu taringnya tajam. Kalau buaya ada khilaf sekarang para ulama, dan dia buas karenanya. Tapi kalau dia memiliki taring tapi tidak buas karenanya, maka bukan termasuk Nah, bukan termasuk hewan yang diharamkan, kecuali ketika ada nas yang menyatakan dia buas. Dicontohkan seperti barakallahu fikum, babuk. Tahu babuk? Babuk itu sejenis serigala, mirip-mirip kayak anjing, tapi bukan. Apa namanya? Namanya hiena. Hiena. Hiena. Namanya babuk. Seperti itu ya, Pak. Babuk itu punya taring. Tapi dia la yaftaris bihi, tidak buas dengannya. Babuk itu berani sama orang lain kalau dia rombongan. Babuk pemakan bangkai, dia biasa membongkar kubur memakan bangkai. Tapi babuk dikatakan halal. Yang pertama dikatakan nas Rasulullah SAW, dikatakan al-babuk minas sayyid, babuk termasuk hewan buruan yang bisa diburu. Dan yang kedua kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dikatakan dia bertaring tetapi la yaftaris bihi, dia tidak buas karenanya atau dengannya. Yang saya katakan dikecualikan kata nas yang mengatakan dia buas, kayak kucing. Kucing kukunya tajam, dan dia taringnya, giginya enggak begitu tajam. Tapi Rasul mengatakan al-hirru sabu. Rasul mengatakan dalam sabdanya al-hirru sabu'un. Yang namanya kucing itu hukumnya seperti hewan buas. Artinya tidak boleh makan kucing. Yang ini pengecualian, difahami insyaallah ya. Hukum asalnya yang memiliki taring yang tajam dan dia buas karenanya, maka termasuk hewan yang haram dimakan. Juga terkait dengan yang kukunya tajam, dari burung-burung dan semisalnya, unggas-unggas yang kukunya tajam dan dia buas dengannya. Harus ada dua poin ya, kan? Kukunya tajam dan dia buas dengannya. Kayak elang. Hah? Yang lain apa ya? Hah? Terus yang lain? Al-Muhim yang kukunya tajam dan dia buas dengannya, maka dikatakan hewan yang haram dimakan. Selebihnya kembali pada hukum asal, yaitu halal. Barakallahu fikum. Bagaimana hukum memakan hewan-hewan berikut? Yang pertama, kelelawar, hukumnya haram. Al-khafafish dimasukkan oleh para ulama termasuk khaba'id, hukumnya haram dimakan. Bekecot, ini halal, dikarenakan tidak ada nas yang mengharamkannya. Yang kedua dikarenakan bukan termasuk khaba'ith kata para ulama. Dan yang ketiga tidak mengandung mara bahaya, tidak memadaratkan dan juga tidak mengandung racun dan semisalnya. Bahkan bekicot secara nilai gizinya lebih bagus daripada daging sapi. Bekicot itu hukumnya halal. Kepiting atau yuyu hukumnya halal. Capung, wallahu a'lam. Cacing ada perbincangan panjang di kalangan para ulama. Ada yang memperinci cacingnya, ada yang mengatakan termasuk khaba'ith secara mutlak. Kalau cacing dibahasakan dengan dud, dengan jamak bidan, dudun bidan, ini di buku-buku tafsir para ulama, di buku fikihnya para ulama, jumhur ulama memasukkannya termasuk khaba'id, sehingga hukumnya haram. Ulama sekarang mereka memperinci, ada yang mengatakan dirinci cacingnya dari mana asalnya segala macamnya. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, ana pribadi sampai sekarang menyatakan al-aula tarkuhu, yang lebih tepat, yang lebih wara', hati-hatinya ditinggalkan, masih banyak yang lain. Barakallahu fikum. Kura-kura labas insyaallah, enggak ada masalah. Kadal labas. Ulat sama belatung khaba'id, termasuk perkara-perkara menjijikkan. Kepala dimakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini disebutkan dalam buku-buku fikihnya para ulama. Setelah membawakan kaidah tadi, itu mereka menyebutkan contoh-contoh yang lain. Ada yang lupa ya, Pak? Termasuk yang haram dimakan ialah hewan-hewan Yang termasuk haram dimakan ialah hewan-hewan yang tidak boleh dibunuh. Ini haram dimakan. Kayak lebah, semut, burung hudhud, burung surat. Ini haram dibunuh. Jumhur ulama berpendapat semua hewan-hewan yang haram dibunuh, haram dimakan. Juga yang dimasukkan dalam poin ini adalah semua hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh juga haram dimakan. Mereka mengatakan dikarenakan hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, hewan-hewan yang pasti mengandung kemadharatan dan mara bahaya. Yang dibunuh seperti ular, kalajengking, tikus, anjing. Al-Bahimnya yang diperintahkan dibunuh itu mereka mengatakan haram dimakan. Katak, suike itu, cicak. Al-Bahim yang diperintahkan dibunuh itu hukumnya haram dimakan. Atau pendapat jumhur ulama warahmatullahi. Apa hukum memakan dan menjual telur semut dan anak lebah? Jawabnya tidak boleh. Dari keterangan di atas, dikarenakan semut tidak boleh dibunuh. Maka semua yang terkait dengan semut lebih baik ditinggalkan, jangan dimakan. Lebah juga enggak boleh dimakan, anak lebah juga enggak boleh dimakan. Barakallahu'alaikum. Menjualnya, telur semut, ya tergantung. Kalau menjual telur semut untuk dikembangbiakkan dan dibiarkan hidup, labas. Tapi kalau untuk dimakan oleh kita hukumnya haram, atau untuk pakan hewan yang lain hukumnya haram, sebab dia dikonsumsi. Juga terkait dengan masalah anak lebah, ketika diperjualbelikan untuk dikembangbiakkan, labas. Jangan antum punya usaha madu, untuk mengembangbiakkan lebah tadi itu. Jangan antum beli anak-anak lebah dikembangbiakkan supaya semakin banyak lebahnya, biarkan dia di hutannya antum, biar banyak madunya, labas. Yang enggak boleh ketika dikonsumsi baik oleh kita atau oleh yang lain. Barakallahu. Apa hukumnya membeli atau menjual hewan yang haram dimakan seperti elang untuk dipelihara sebagai burung hias bukan untuk dimakan? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang rajih insyaallah taala pendapat yang menyatakan boleh. Ya, dia bukan untuk dikonsumsi tetapi untuk liman fa'atin mubahah. Untuk kemanfaatan yang mubah. Itu boleh. Sebagian ulama menyebutkan beberapa persyaratan. Yang pertama, harganya tidak terlalu tinggi. Paham ya? Harganya masih wajar. Kalau harganya terlalu tinggi, dimasukkan dalam pembahasan idha'atul mal, menyenyakkan harta hukumnya tidak boleh. Jadi kalau harganya wajar, pantasnya, tidak terlalu mengerikan gitu ya, ada ya jus. Ingat untuk lima manfaatin mubah. Burung elang, antum pelihara macan, pelihara singa, pelihara buaya. Lima manfaatin mubah diperbolehkan. Tentuannya harganya tidak melambung tinggi sebab dimasukkan dalam idha'atul mal, dan tentunya dikarenakan kemanfaatannya sifatnya mubah tidak boleh sampai melalaikan dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Apa hukumnya membeli atau menjual jangkrik untuk pakan hewan? Jangkrik termasuk hasyarat. Jangkrik termasuk hasyarat. Ketika diperjualbelikan dalam rangka untuk pakan hewan, labas insyaallah. Seperti yang disebutkan di atas, dia dikatakan dimanfaatin mubahah, bukan dikonsumsi oleh kita. Cicak juga demikian. Adapun sebagai bahan kecantikan tidak. Jangan dijual untuk bahan kecantikan dikarenakan terkait dengan manusia. Masa iya sih perempuan jadi cantik dengan perkara-perkara yang kayak gini. Maksud cantik dengan cicak. Ah, seantum ini. Barak. Cantik itu sering ambil air wudu, mukanya sering dibasuh dengan sabun yang sering dipakai, zaitun segala macamnya. Cantik. Cantik pakai cicak. Nah, penggunaan mikyaj atau mikyaj, apa namanya? Make up. Nah, itu aja ada persyaratannya disebutkan oleh para ulama, dipersyaratkan dan membahayakan pelakunya atau penggunanya baik langsung atau akan datang. Ketika membahayakan dan memotorkan wajahnya tidak boleh. Ya, misalkan dia pakai make up sekali nggak ada masalah. Tapi kalau dia terus pakai make up, begitu dilepas make upnya langsung kayak mak lampir gitu, tidak boleh. Itu membahayakan kulitnya. Adalah ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kalau begini bukan diperasi pertanyaannya, diperasi waktunya. Insyaallah. Kelasnya unik ini. Ini air apa ini? Mohon maaf. Asyahi ba'dal akil. Teh panas itu setelah makan, setelah sarapan. Kalau antum mungkin sebelum. Konumnya antum. Seseorang suami menggugat cerai. Suami. Oh istri. Iya. Karena kan berarti apa adanya. Nanti tinggal diluruskan. Seorang istri menggugat cerai. Disebut dengan khulu. Gugatannya dikabulkan pengadilan. Apakah bisa kembali rujuk? Kalau bisa, siapakah yang menyatakan rujuk, suami ataukah istri? Haruskah dengan akad pernikahan baru? Masya Allah. Yang pertama, tolong rumah tangga salafiyin ahlus sunnah dijauhkan dari kata-kata khulu' dan talak. Ya. Rumah tangga ahlus sunnah salafiyin itu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semua persoalan bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Tolong kamus pernikahannya kata-kata khulu' dan talak ditip ek, dihapus supaya jangan ada dalam kamus rumah tangganya. Yang pertama itu. Terkait dengan masalah khulu', hukumnya dibagi dua. Ada khulu' yang diperbolehkan, ada khulu' yang dilarang. Khulu' yang diperbolehkan kalau alasannya syar'i. Apa itu? Yaitu kalau keberadaan suami tadi, keberlangsungan rumah tangga mereka akan membahayakan agama sang wanita. Yang utama, membahayakan agama sang wanita. Kalau sama laki-laki ini, dia yang tadinya salihah bisa menjadi orang yang fasiqah, bahkan menjadi perempuan yang munharifah, yang menyimpang, bahkan mungkin menjadi perempuan yang kafir, yang kafir syar'i. Bahkan dikatakan wajib khulu. Yang kedua, ketika keberadaan laki-laki tadi atau kelanjutan rumah tangga tadi akan memadharatkan fisik perempuan tersebut, dibahasakan dengan adanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga yang nyata, bukan semata-mata dipukul sedikit sama sang suami, mau betul-betul itu perempuan bisa sampai lebam-lebam semua ya, bisa membahayakan fisiknya dan tidak mungkin dikompromikan lagi, udhurnya syar'i. Yep. Kalau syar'i maka khulu'nya dinyatakan boleh. Yang kedua, khulu' yang tidak boleh, hukumnya haram dan wanitanya diancam sebagai wanita yang fasikat. Ketika itu membaca sebuah hadis, ketika Rasulullah SAW mengancam perempuan-perempuan yang mengkhuluk suaminya dikatakan sebagai fasikat dan segala macamnya, itu khuluknya khuluk yang kedua ini, yang tidak ada alasan syar'inya. Paham ya? Suaminya masya Allah soleh, di atas sunnah, baik, tidak pernah KDRT, sayang, nafkah lancar, semuanya masya Allah. Minta khuluk, alasannya dikarenakan dia terkekang dengan keadaan suaminya. Maksudnya gimana ini? Karena suaminya taat beribadah, orang yang soleh, orang yang bertakwa, dia ada sunnah, dia gak mau seperti itu. Minta khuluk, fasiqah. Ini perempuan yang fasik, khuluknya dia dikatakan haram. Sebab alasannya tidak syar'i. Saya mengajukan gugatan cerai, kenapa? Dikarenakan permintaan saya enggak pernah dipenuhi sama sang suami. Permintaan apa itu? Permintaan dia untuk mejeng terus, melepaskan hijab dan segala macamnya, ada haram. Perempuannya dikatakan fasiqah. Tayib, dikatakan fasiqah. Barakallahu fiikum. Tayib. Untuk khulu yang diperbolehkan, gitu ya. Untuk khulu yang diperbolehkan, barakallahu fiikum. Itu jatuh ketika sang suami mengiyakan. Jadi perempuan yang melakukan khulu dan suami mengatakan na'am, iya, berarti mengatakan saya kabulkan, maka jatuh walaupun tidak melalui proses pengadilan. Secara hukum Islam jatuh khulu tadi. Tayib. Atau sang suami tidak mengiyakan dan betul-betul alasannya syar'i, membahayakan agama perempuan tadi atau fisik perempuan tadi, maka perempuan tadi bisa menggunakan jalur pengadilan, langsung masuk ke hukumah, ke hakim, ke sang qadhi. Sang qadhi memproses, dan ketika betul-betul layak untuk masuk ke bab khulu, maka sang qadhi bisa mengijbar. Sama Isyar ya, memaksa sang suami untuk mengkhuluk istrinya. Ketika sang suami ngotot, tidak mau datang, tidak mau hadir di pengadilan, tidak mau mengkhuluk istrinya dan segala macamnya, dan dipandang cukup, maka sang hakim, ini hanya hakim ya hanya, hukumah atau sang hakim diberi izin untuk melakukan khuluk ijbar. Namanya khuluk ijbar, yakni memaksa, ya, memaksa untuk khulu. Pelakunya bukan suami, tapi hakim. Hakim yang memutuskan gugatan cerai dari pihak perempuan atau khulu dari pihak perempuan diterima oleh pengadilan dikatakan gini. Diketok palunya, tok, sah. Maka sah. Walaupun suaminya ngotot tak mau, sah. Itu namanya khulu ijbar namanya. Difahami ya? Tifan-tifan, itu namanya khulu ijbar. Tapi ketika jatuh khulu, ketika sudah jatuh khulu, maka perlu dipahami para kawasikum, yang namanya khulu adalah fasakh. Al-khulu'u fasakhun. Ada huwa rajih, pendapat yang rajih di kalangan para ulama. Bukan talak, tapi dia fasakh. Maka bubar pernikahan. Konsekuensinya adalah sang wanita mengembalikan mahar. Mengembalikan mahar sempurna kepada sang suami. Dan yang kedua adalah sang perempuan tadi, dia melakukan masa iddah di haidhah. Masa iddah satu kali haid dalam rangka untuk mensucikan rahimnya. Baru kemudian dia bisa menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Apakah bisa rujuk? Jawabannya bisa. Karena khulu itu sama dengan talak bain sughra. Tahu talak bain sughra Evan? Talak bain sughra adalah satu khulu, yang kedua talak satu atau talak dua yang sudah keluar masa iddah belum dirujuk. Dipahami? Talak satu atau talak dua yang sudah sampai selesai masa iddahnya belum dirujuk oleh sang suami. Itu namanya talak bain suhra. Apa konsekuensinya? Dia bisa rujuk tetapi dengan akad baru, mahar baru, walimahan baru, seperti pengantin. Cukup dengan dia mengembalikan mahar, kemudian menunggu masa iddah satu kali haid, namanya istibrar rahim bi haidah, maka free juga. Bisa nikah dengan laki-laki yang lain atau bisa kembali kepada sang laki-laki tadi. Kalau mau rujuk, ya tidak harus salah satunya, tinggal janjian saja. Padahal tidak. Kalau sepakati kembali lagi, sudah langsung dibikin akad baru, walimah baru, mahar baru, seperti pengantin baru lagi. Barakallahu'alaikum wallahu a'lam bissawab. Dipahami ya? Itu yang namanya talak bain suhra. Kalau talak bain kubra, talak tiga. Dipahami? Jatuh talak tiga, maka dikatakan talak bain kubra. Dia harus apa namanya? Enggak mengembalikan ke mahar. Dia menunggu masa iddahnya tiga kali haid. Kemudian untuk bisa kembali kepada suami yang pertama, itu seorang perempuan harus menikah dengan laki-laki yang lain. Proses dan merasakan madunya dan segala macamnya, tahu-tahu sudah lepas, cerai, free, sudah enggak ada lagi ikatan apapun, baru balik kepada suami yang berikutnya. Tapi kalau khulu tidak, namanya talak bain suhra. Difahami insyaallah ya. Kemudian ketika khulunya itu secara hukum Islam termasuk khulu yang haram. Sebab apa ya, Pak? Sebab alasan tidak syar'i. Tapi istrinya ngotot. Kemudian masuk jalur pemerintah. Dipahami? Pengadilan. Ternyata pengadilannya mengiyakan, mensahkan permohonan tadi. Ini gimana ya? Jawabannya adalah dilaksanakan. Ketika ada khilaf panjang antara suami sama istri, tidak pernah ketemu, ribut terus. Dalam keadaan suaminya baik, ini perempuannya yang enggak beres. Tapi dimasukkan dalam pengadilan dan disahkan oleh pihak pemerintah, maka dinyatakan jatuh khulunya. Yang begini-begini kembali pada hukumah. Ketika ada masyakil, problematika atau terkait dengan pernikahan, talak, khulu, li'an, zihar dan segala macam ini semua ketika ada ikhtilaf yang berkepanjangan, maka penentunya adalah sang hakim. Sudah masuk ranah hukum dan dinyatakan sah oleh mereka, ya sudah jatuh. Kalau saya sedikit lagi-lagi yang dibegitukan sama perempuan tadi, tidak usah nunggu ke pengadilan, tak ceraikan sendiri sebelum minta dicerai. Ngapain mempertahankan perempuan yang kayak gitu itu? Itu perempuan yang jelas-jelas bukan solehah, fasik. Tinggalkan, banyak perempuan yang lain kalau kuat. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Perbuatan apa yang menunjukkan suami rujuk pada istrinya? Dalam apa ini? Khulu tadi itu secara umum. Yang namanya talak itu kan ada talak raj'i, ada talak bain. Ini jangan ngatur ya. Kalau enggak paham bilang sama saya. Talak itu dibagi dua. Ada talak raj'i, ada talak bain. Talak raj'i adalah talak yang bisa rujuk kembali, yaitu talak satu, talak dua, dan masih di masa-masa iddah. Masa iddahnya salah satu quru, tiga kali quru. Yang rajih makna quru adalah haidah. Kata-kata quru dalam bahasa itu dimanakan tuhrun, juga dimanakan haidah, suci atau haid. Tapi nas hadis menyebutkan quru di sini adalah haid. Masa iddahnya tiga kali haid. Paham ya? Tiga kali haid. Kalau jatuh talak satu, atau talak dua dan masih di masa iddah, itu namanya talak raj'i. Bisa rujuk kembali. Baik, nanti akan saya rinci. Yang kedua namanya talak bain. Talak bain dibagi dua. Talak bain sughra, yaitu khulu, dan yang kedua talak satu atau talak dua yang sudah selesai masa iddah belum juga dirujuk. Maka dikatakan talak bain sughra. Dia bisa rujuk kembali setelah mengadakan akad nikah baru. Yang kedua talak bain kubra yang dibahas tadi. Baik, ketika pada talak raj'i, perbuatan apa yang mengharuskan atau yang menunjukkan telah rujuk? Perlu dipahami ikhwanatina azakumullah, ketika jatuh talak raj'i, itu laki dan perempuan masih sebagai pasutri. Paham ya? Masih pasangan suami istri. Dan sangat dianjurkan sang istri tadi, sang perempuan tadi, melakukan masa iddahnya di rumah sang suami. Tidak kemana-mana, jadi situ. Tujuannya adalah supaya bisa mengevaluasi kembali. Siapa tahu beberapa saat, beberapa lama dingin, terus kemudian saling interaksi, jadi kepingin lagi supaya cepat rujuk. Walaupun juga boleh melaksanakan masa iddah di luar rumah suami ketika itu yang paling bermaslahat. Tapi yang dianjurkan adalah ketika melaksanakan masa iddah di rumahnya sang suami. Barakallahu fiikum. Tayyib, ada dua hal yang menunjukkan rujuk. Yang pertama ialah asyhadah birraj'ah. Ini hukumnya sunnah. Mempersaksikan, memanggil saksi untuk rujuknya dia. Baik. Namanya asyhadah birraj'ah. Panggil dua orang laki-laki yang adil. Tayyib, jika saksi. Antum berdua sebagai saksi, saya merujuk istri saya. Selesai. Rujuk dia. Tayyib, barakallahu fikum. Difaham insyaallah. Nah, tak ngomong, saya merujuk istri saya sekarang. Saya telah merujuk istri saya. Kamu sebagai saksi saya. Namanya asyhadah birraj'ah, hukumnya sunnah. Yang kedua ialah dengan laki-laki itu, sang suami, mengumpuli istrinya. Ketika dia mengumpuli sang istri, maka dinyatakan telah rujuk kembali. Apakah dipersyaratkan harus ada niat rujuk? Apakah harus ada niat rujuk ataukah tidak? Yakni dia mengumpuli istrinya dengan niat rujuk, ataukah semata-mata mengumpuli dikatakan rujuk? Nah, kalau dia punya niatan rujuk jelas. Tapi ketika tidak ada niatan, semata-mata sudah terlalu lama ingin di rumah yang sama, akhirnya sudah terjadi. Ada khilaf di kalangan para ulama, dan yang rajih insyaallah taala adalah rujuk. Dengan semata-mata dia mengumpul istrinya dinyatakan rujuk. Wallahu a'lam bishawab. Difahami insyaallah ya. Yang berlaku di kalangan kita kaum muslimin sekarang ini, begitu terjadi perceraian langsung pisah, langsung ini perkara yang mungkar, menunjukkan tidak paham hukum talak. Nah gitu ya, begitu mengajukan talak, ditalak sama sang suami, cerai, sudah seakan-akan bukan lagi suami istri, wala masa iddah, wala syait. Lah, ada enggak demikian yang namanya talak berlaku. Itu pemahaman yang sangat salah, yang sangat sangat sangat keliru terkait dengan bab talak berlaku. Sampai kapankah tanggung jawab orang tua terhadap anaknya? Apakah sampai dewasa ataukah sampai menikah? Jawabannya para masyayikh kita ialah sampai mereka mandiri. Dipahami? Sampai mereka mandiri. Kalau mereka sudah mandiri sebelum menikah, ya sudah. Dia bisa hidup sendiri, orang tua lepas, hanya mengawasi dan hanya memperhatikan dari jauh. Yep. Kalau dia belum mandiri sama sekali sampai dia menikah, maka sang orang tua masih diperbolehkan dan masih berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Barakallahu fiikum. Wallahu ta'ala alam bissawab. Bawfitnya sampai dia mandiri. apakah suami berkewajiban mendamaikan kedua istrinya yang berselisih? Loh, ya jelas. Masa dibiarkan ribut? Ya gak hidup rumah tangganya. Oh, apa sih anu ini? Dia tak adul. Ya. Dia tak adul. Istrinya dua atau tiga atau empat. Berselisih di antara mereka, ribut terus. Dia biarkan. Ini bukan laki-laki, bukan suami. Ya. Bagaimana dia akan berinteraksi dengan mereka? Apa dari ribut semua kayak gitu? Kalau semata-mata ghirah, kecemburuan, wajar. Selama tidak muncul zulmun, kezaliman kepada pihak yang lain. Tidak muncul yang namanya khusumah, perseteruan dengan pihak yang lain. Kalau muncul seperti ini, dilerai. Harus dibereskan. Tidak dibiarin. Secara real, secara kenyataan, barakulahikum, dia punya istri empat. Ada dua cetem, dua cetem. Kita paham cetem ya? Ada cetem. Tidak paham. Dua ini akrab. Dua akrab. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Selama semata-mata seperti itu. Tidak ada keboliman, tidak ada perseteruan, tidak ada perpecahan. Tidak ada masalah. Nah, isi pertama dengan istri yang ketiga. Misalkan begitu. Jarang ya Pak. Pertama dan kedua bisa akur. Jarang. Biasanya isi pertama dengan yang ketiga. Isi kedua dengan yang keempat. Itu teori mendasar seperti itu. Paham ya? Ketiga, isi pertama. Di poligami. Ini kan saingan dia yang kedua ini. Wah, semuanya bagaimana caranya supaya bisa lebih untuk sang suaminya. Begitu sang suami nikah lagi yang ketiga, ini untuk rebutan. Biasanya isi pertama lebih ridho kepada yang ketiga ini. Nikah lagi yang keempat, diambil sama satunya lagi. Kok ada dua gap? Tidak ada masalah. Selama semata-mata keakraban saja. Para ummahatul mukminin radhiyallahu ta'ala anhunna jami'an. Demikian keadaan. Ada grupnya Aisyah, ada grupnya Zainab bin Jahsy. Dan sembilan ya, Rasul meninggal meninggalkan istri sembilan. Itu ada grupnya Aisyah, ada grupnya Zainab bin Jahsy. Biasa. Setelah semata-mata begitu tidak ada masalah. Difahami ya? Barulah itu. Kalau sesuai tingkatan kobolima, mendolimi orang lain, khusumah, perseteruan, perpecahan, bisa merusakkan rumah tangga, dilerai. Dan hak, dengan penuh keadilan. Yang salah katakan salah, yang betul katakan betul, diislah setelah itu, walaupun yang salah itu istri yang paling dia cintai. Barulah itu. Paham tak? Bapak diem. Ini lagi tegang. Isi pertama dan yang kedua lagi tegang. Kecondongan kamu kepada yang mana? Pertama apa yang kedua? Bapak diem. Kepada siapa ya? Jangan dikira kepada yang kedua selalu. Belum tentu. Antanya itu isi yang pertama. Al-Muhim antum secara hati ini condong kepada yang pertama. Satu kali kita akan nantum di isi pertama. Isi kedua ngirim sesuatu. Boleh gak? Boleh gak? Nantum di jatah isi pertama. RI 1. RI yang kedua ngasih antum sesuatu. Ngirim makanan, ngirim cemilan, ngirim sesuatu atau hadiah. Ketika antum di rumah si yang pertama tadi. Boleh gak? Boleh apa enggak? Jawabannya boleh. Wah ini ilmu ta'adud ya kurang. Aduh gak boleh ta'adud ya. Belajar harus ilmu ta'adud. Jawabannya boleh. Misal itu datang hadiah dari si kedua. Ketahuan sama isi yang pertama. Langsung makanannya. Wah dilempar. Tempatnya dibuang. Pecahkan. Itu yang kebal iman. Dalam kata demikian sang suami harus adil. Ganti. Mana bacaan kamu? Ganti yang ini kebal iman. Dikasihkan kepada RI 2 barat lagi. itu terjadi di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedang di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha yang paling bercintai. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha mengirim makanan untuk Rasul lewat utusan. Itu ngerti langsung ditampel itu, dipukul sama Aisyah saya pecah bejananya. Rasul mengatakan, gharat ummukum. Dicemburu nih ibu kalian, lagi cemburu ini. Beliau kumpulkan makanannya, diminta dari Aisyah, mana bejana kamu yang masih bagus? Sih. Yang pecah dikasihkan Aisyah, yang masih utuh dikasihkan kepada Ummu Salamah, makanannya disuruh makan para sahabatnya. Bulu, ayo dimakan makanannya. Berwibawa adil. Walaupun Aisyah radhiyallahu taala anha. Dipahami, Pak? Gitu. Jadi supaya lancar Pak adiknya, antum harus belajar menjadi laki-laki yang berwibawa di mata para istri yang ada dan adil dalam bersikap. Allah taala alam. Kok jadi kayak bersambut ini? Wah, gimana? Nah, untuk memimpin keluarga, apakah seorang suami harus memiliki kewibawaan? Yo iyo. Tapi yang namanya wibawa itu bukan kemudian dia diktator, kasar, keras, enggak, berwibawa. Artinya, ya berwibawa, punya heibah. Barakallahu fiik. Harus supaya menjadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Barakallahu fiik. Ada fenomena yang di tengah-tengah masyarakat, suami ingin berwibawa dengan mempelajari ilmu-ilmu psikologi. Atau ada yang datang ke orang pinter tanda kutip, tentang kedukun hukumnya haram. Ini semuanya ya Pak, tidak perlu. Antum hanya diperlukan mengkaji rumah tangga Rasulullah SAW. Kitab yang cukup bagus yang mengulas bab ini, kitab yang ditulis Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, yaitu kitab Ishratun Nisa. Ini dimasukkan dalam kitab Sunan Al-Kubra lin-Nasa'i. Dibawakan banyak riwayat-riwayat tentang masalah rumah tangganya Rasulullah SAW. Yang berikutnya adalah untuk menjadi suami yang berwibawa. Kuncinya yang pertama pada ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Semakin antum saleh bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, maka akan muncul wibawanya. Barakallahu'alaikum. Ya harus bersikap dewasa, jangan kanak-kanakan. Sikap dewasa dan kanak-kanakan. Ketika memiliki sikap sayang, sikap lembut, sikap halus, tidak melampaui batas sehingga nanti hilang wibawanya. Ketika sikap tegas, lugas, tidak melampaui batas, nanti menjurus kepada kekasaran dan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga antara keduanya. Jadi ketika bersikap kasih sayang, lembut, itu tidak sampai menjatuhkan muruahnya dia. Ketika dia bersikap tegas dan lugas, tidak sampai kasar dan keras. Itu semua dengan ilmu ya. Dengan ilmu baru. Allah Ta'ala alam bisawab. Bagaimana hukum jual beli makanan atau minuman yang mana dari pihak pembeli jika dilihat dari syariat Islam dan dibenarkan seperti rumah makan suike loh. Antum kalau transaksi jual beli katak sama dia nggak boleh, kan mau dijual sama dia, hukumnya haram tahun ada di film uduan. Tapi kalau yang dimaukan antum jual beli dengan dia adalah perkara-perkara yang lainnya, dia punya usaha rumah makan suike atau dia usahanya klub-klub malam. Yep, dia beli ke anu sesuatu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena enggak langsung bersangkutan dengan usahanya dia. Difaham ya? Jadi kalau misalkan ada orang yang punya usaha klub-klub malam, datang kepada antum, beli kepada antum semacam minuman atau apa begitu, yang jelas-jelas untuk klub malamnya dia. Untuk dia jangan dikasih. Untuk dia jangan dikasih. Tahu bahasa? Untuk dia jangan dikasih. Yang lain tidak ada masalah. Dikarenakan jelas-jelas ta'awun alal itsmi wal udwan. Tapi kalau secara umum tidak ada masalah. Nah, dia beli di tokonya antum, beli gula, beli beras, nah, yang ada masalah. Barakallah. Tidak ada masalah. Wallahu ta'ala al-salat. Masya Allah. Jaga. Jaga berapa ini? Wallahu a'lam. Tak paham saya apa ini. PayPal, GoPay, wallahu a'lam. Dirinci dulu bagaimana sistemnya baru bisa kelihatan hukumnya. Saya enggak begitu update. Sekarang macam-macam caranya, saya enggak paham. Jelaskan rincinya kayak apa baru bisa ditengok-tengok insyaallah. Bolehkah salafi dijadikan sebagai identitas? Contoh, saya salafi Majalengka. Masya Allah. Kalau semata-mata menjelaskan alamat, labas. Tapi kalau sampai pada tingkat ada unsur al-wala wal-bara, layajus. Hatta dengan nama salafi. Karena sudah mengandung unsur asofiyah Majalengka. Dipahami insya Allah ya. Ketika dikhawatirkan menuju ke arah sana, ahsan ditinggalkan. Saya salafi dari Majalengka. Gitu ya, bukan saya salafi Majalengka, tapi saya salafi insyaallah dari Majalengka. Nama Muhajirin, nama Ansar itu kan syar'i. Tapi ketika dibikin Ashabiyah, Rasul mengatakan da'uha fa innaha muntina. Dalam sebuah riwayat yang masyhur. Enggak boleh. Jika kita membantu mencarikan donatur buat wakaf atau sedekah jariah bangun masjid, apakah kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang wakaf tersebut? Atau mendapatkan pahala ta'awunnya? Pahala ta'awun al-kiri wa taqwa al-kiri. Apa ciri-ciri rezeki tidak barokah ketika rezeki itu gampang dikeluarkan dalam perkara-perkara yang haram? Gampang dikeluarkan dalam perkara yang sia-sia, sulit dikeluarkan untuk perkara-perkara yang baik, cepat habis, cepat hilang, kayak kurang terus. Ini gak barokah. Barokah gajinya antum masya Allah dalam sebulan 5 juta rupiah, anaknya antum cuma 4, cuma satu istri 4 anak. Kira-kira berapa ya Pak Sebulan? Bapak diem. Kira-kira berapa? Cukup 3 juta. Masya Allah ya. 4 anak ya. 3 juta. Kalau saya isi cuma satu. Baru satu. Cuma satu. Anak saya 7. Bersembilan. Itu pas 5 juta. Ya enggak mewah banget. Ya enggak-enggak banget. Ada ya sesekali gitu makan bakso bareng-bareng sama anak-anak, ya berkala kadang-kadang ya beli sesuatu yang lumayan lah, gurame bakar atau apa gitu ya. Segitu dok-dok semua ya Pak. Nah itu anak 7 gede semua, ini anak 4 paling cuma 3 juta 3,5 lah, mestinya dia bisa menabung 1,5, nah gitu ya. Tapi tidak pernah cukup. Dicek, kenapa nggak pernah cukup? Kalau nggak pernah cukup dalam artian pas begitu, dikarenakan untuk infak pondok, infak masjid, masya Allah, bagus, barokah itu namanya. Tapi ini infak tidak, bantu masjid tidak, bantu pondok tidak. Dicek ternyata hanya untuk perkara yang sia-sia saja. Senangnya itu makan-makan yang banyak, yang enak-enak gitu. Sering, bukan kadang-kadang. Dan semisalnya, ini tanya yang gak haram. Apalagi digunakan perkara-perkara yang haram. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang baru-baru ngaji, tapi sekarang lompatnya ke seberang lagi. Ngomong sama saya. Dia dulu mantan pengacara. Yang namanya pengacara ustaz, mas, nyari uangnya gampang. Nah, sekali ngomong 5, 10, 50 juta, 100 juta, enteng. Tapi kok saya merasakan, kok kemana ya harta saya selama ini? Gak ngumpul. Faham ya, gak ngumpul tuh hartanya. Tahu-tahu udah hilang. Namanya gak barokah. Gimana mengumpul kebiasaan dia kumpul sama teman-teman pengacaranya, sekali makan juta, dua juta lewat. Iya, yeah. Dan segala macamnya. Begitu dia mulai taklim, mulai ngaji, baru merasakan barokah, ngumpul diri. Dari sekarang kesana lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum." Tersebar di kalangan hizb-hizb, ini hizbiyah, hizbiyin, bahwasanya ulil amri pada ayat tersebut adalah ulil amri yang hanya menegakkan syariat Islam. Jika tidak bisa menegakkan, maka tidak ada kewajiban taat kepada ulil amri tersebut. Ini adalah pemahaman khawarij. Tafsir yang semacam ini adalah pemahaman khawarij. Innal hukmu illa lillah wa man yahkum bima anzalallahu wa laka humul kafir. Ini tafsirnya kaum khawarij. Tafsirnya para ulama umum. Semua penguasa kita selama dia muslim, walaupun dia zalim, walaupun dia fasik, walaupun dia kejam, walaupun selama dia masih muslim, termasuk ulil amri minkum. Tayyib, barakallahu fiik. Secara kenyataan mereka ini orang-orang khawarij tidak juga mengamalkan tafsirnya mereka. Mereka terbukti juga mengkafirkan penguasa negara tauhid, yakni negara Saudi. Di dunia ini satu-satunya negara yang menegakkan yang namanya Islam, syariat Islamiyah, hanya Saudi, tidak ada lagi yang lain. Ditegakkan dengan tepat, dengan benar, dengan bimbingan para ulama kibar pada masanya di tempat itu, di negara itu. Mereka mengkafirkan penguasanya. Mengkafirkan penguasanya. Menyerang teror di sana, di Medina. Terakhir kemarin di dekat Masjidil Haram. Kadzabun. Barakallahu. Yang mereka maukan ialah yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini tafsirnya kaum khawarij. Sebagian mereka masih semangat. Apa ini? Ulil amri. Tidak ada ulil amri. Sudah kafir. Ada khawarij. Ada khawariji. Allahumma musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pasien cuci darah rutin di sebuah rumah sakit sering membawa makanan ringan untuk petugas ruangan tersebut, dan bahkan karena dekatnya dengan petugas, kadang mereka membawa makanan nasi untuk makan-makan. Apakah itu termasuk hadiah yang dilarang atau kadar rinciannya? Dirinci. yang namanya hadaya ummal hulul, hadiah-hadiah para pegawai, para petugas dikatakan hulul, perkara yang haram, itu kalau hadiah-hadiah tadi mempengaruhi kerja dia. Dikarenakan hadiah tersebut akhirnya dimewakan orang ini, segala macamnya, adalah yajuz. Itu bobit yang disebutkan sama para ulama. Antum datang kepada ulama untuk minta fatwa, ngasih sesuatu. Tujuan ngasih sesuatu kepada ulama tadi supaya bisa berubah fatwanya, ada hulul, adalah yajuz. Baik, ada wali santri, wali murid datang ke pesantren memberikan hadiah sesuatu kepada pengasuh anaknya. Ya kan tadi kasih pengasuh anaknya supaya diistimewakan, supaya diperlakukan secara spesial, dikasih kemudahan semua urusan dia, dibaguskan nilainya, dinaikkan. Ada hulul, adalah yajuz. Yohani, itu bobit yang disebutkan oleh para ulama kita seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, barakallah. Tapi kalau kemudian memberi dikarenakan al-mahabbah, karena rasa cinta, rasa senang, keakraban dan segala macamnya, dengan tanpa membeda-bedakan orangnya, boleh. Datang ke pesantren, semua dikasih. Yang ngurusi anaknya dikasih apa namanya, mundi, serena mundi, semua juga dikasih, ustadznya dikasih semua, jajaran pengurus, pengasuh pondok, semua dikasih, nggak ada masalah. Berarti lima habbati hilahum. Jadi kalau yang dikasih cuma pengasuhnya toh, ini dikasih mundi, dikasih sarung, dikasih sirup, dikasih uang segala macamnya, ini nggak beres. Dikatakan dan niatan tertentu untuk memudahkan urusan anaknya, itu hulul. Paham ya? Jika yang sekarang tadi kalau saya kasih mata-mata kasih makan dengan karena senang saja, dan cuma kamu yang dikasih, semua yang jaga, kata kamu yang jaga, kata yang lain yang jaga, dikasih sama dia, nggak ada masalah. Tapi kalau hanya kamu aja pas, nggak ada kamu nggak ngasih. Mana Mas Fulan? Tidak. Ada kamu kasih, nah, supaya melancarkan urusannya itu, urusannya dia ada hulul. Itu bobit yang disebutkan sama para ulama. Apa hukumnya jual beli darah untuk transfusi darah yang mana semua diatur oleh pemerintah dan bagaimana kerja dalamnya? Hukumnya haram. Tidak boleh jual beli darah untuk dimakan, darahnya hewan, bukan apa namanya, dedek apa marus, itu punya haram. Kalau dibekukan seperti kayak hati gitu punya haram. Begitu pula tidak diperbolehkan jual beli darahnya manusia, tidak boleh. Atau tidak boleh diambil darahnya dijual sama orang lain, adalah yajuz. Yang boleh hanya ta'awun saja, membantu saja. Difahami misalnya, nggak dijual, nggak dibeli. Ketika ada dari pihak medis memberikan antum semacam pil untuk mengembalikan darah pada masalah, kayak susu, kue supaya kondisinya antum normal kembali, nggak ada masalah. Itu bukan harga darah. Difahami ya. Jadi kalau dijual, dibeli, layak jus, hukumnya haram. Terkait dengan kerja di sana, ya tergantung. Kalau itu adalah perusahaan jual beli darah, tidak boleh. Tapi kalau dari PMI, rumah sakit dan segala macam yang memang mengurusi perawatan darah dari para donor, para pendonor darah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi ketika ada orang yang membutuhkan darah, transfusi darah, maka itu harus ngasih lillahi ta'ala. Kalau dari pihak pemerintah menjualnya, itu bukan harga darah, tapi harga perawatan darah. Difahami ya? Karena harus menggunakan alat khusus, tempat khusus, ini membutuhkan biaya. Ketika diganti uang perawatan, sejumlah uang perawatan, labas. Tapi kalau dikomersilkan hukumnya haram. Yang haram yang pihak medisnya atau pihak penguasanya. Ketika antum perlu dan mau enggak mau harus beli atau boleh beli di keadaan kondisi yang sangat mendesak, yang sangat darurat, dosanya mereka yang mengkomersilkan barakallahu. Apakah seorang pelaku bom bunuh diri khawarij yang terbunuh kekal di neraka? Tidak. Selama mereka masih muslim, tidak kekal. Selama masih muslim, tidak kekal dalam neraka. Sehingga kita mengatakan diancam dengan neraka. Diancam dengan neraka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ternyata. Semangat ini antum. Allah musta'an. Selebihnya bisa nanti insyaallah taala pada waktunya. Baik, kita untuk hari ini sesi tanya jawabnya di akhir. Karena materinya maraton bukan dibagi dua. Pagi sampai zuhur tema, zuhur sampai menjelang tema. Tanya jawabnya di bagian akhir. Insyaallah. Setengah tiga tanya jawab. Insyaallah taala sampai selesai. نكفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأطلب